Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa da'a bidakwatihi ila yamiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wa ja'alna minal mukhlisina fi talabil ilm. Allahumma ya Rabb, ajarkan pada kami ilmu yang bermanfaat bagi kami, dan jadikan bermanfaat dari ilmu-ilmu yang telah kami pelajari, serta golongkan kami pada hamba-hambamu yang senantiasa ikhlas dalam menuntut ilmu. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'd. Ma'asyara muslimin wa zumratul mu'minin, ahabakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Jalla wa'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah bukan hanya mencurahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, namun Allah curahkan kepada kita karunia serta pertolongannya, sehingga di pagi hari ini kita bukan hanya merasakan nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat waktu luang, namun kita pun diberikan pertolongan oleh Allah untuk dapat hadir dalam majelis-majelis ilmu, dalam rangkaian ibadah yang mulia dan di tempat yang insya Allah mulia. Maka semoga dengan rasa syukur yang senantiasa kita panjatkan ini dapat mengikat nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwasanya syukur itu adalah tali. Ketika kuda butuh untuk ditali, begitu pula nikmat butuh dengan tali, ini rasa syukur untuk senantiasa kita ikat dalam diri-diri kita. Semoga dengan rasa syukur yang senantiasa kita panjatkan, Allah senantiasa curahkan dan tambahkan nikmat-nikmat dalam hidup kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut-pengikut beliau yang senantiasa berjalan tegak di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Di pagi hari ini insyaAllah kita akan membahas sebuah tema yang menarik, sebuah tema yang sejatinya ini menjadi cikal bakal terlecutnya semangat kita, sebuah tema yang insyaAllah kita harapkan mampu mengetuk hati kita, karena ini adalah mi'yar, ini adalah tolok ukur bagaimana kehidupan para pemuda di zaman keemasan, bagaimana kehidupan pemuda di zaman ketika mereka digembleng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pokok bahasan dalam materi kita di pagi hari ini tidak lain tidak bukan berakar pada dua hal. Bagaimana pemuda ini mampu menghindarkan diri dari perbuatan yang sia-sia, dan yang kedua, bagaimana pemuda ini mampu memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Karena tidak akan mungkin ketika kita terus menggali potensi, terus memperbaiki diri, namun tidak menutup keran dari perbuatan sia-sia yang ada di sekeliling kita. Tidak mungkin. Ketika kita melihat bagaimana sosok pemuda yang ana ingin jadikan contoh di era keemasan adalah bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menggembleng pemuda-pemuda terbaik kala itu. Imam Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Alfiyatul Hadis wal Muqsirun fi Riwayatil Athar, Imam Suyuti dalam kitabnya membahas tentang pemuda-pemuda yang banyak meriwayatkan hadis Tepatnya ada 7 orang pemuda. Siapa 7 orang pemuda itu? Abu Hurairah wa yalihi ibnu Umar wa Anas wal Bahr. Abu Hurairah wa yalihi ibnu Umar. Abu Hurairah kita tahu sebagai periwayat hadis terbanyak. Siapa nama asli beliau? Abdurrahman ibnu Sakhr. Wa yalihi ibnu Umar dan selanjutnya ibnu Umar. Wa Anasun, ay Anas bin Malik, wal Bahr. Man Bahr? Siapa yang disebut dengan Bahr, lautan ilmu? Sahabat yang dijuluki dengan Al-Bahr, lautan ilmu, yang namanya senantiasa disebut oleh para mufassirin, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Al-Khudri wa Jabir wa zawjatun Nabi. Al-Khudri ay Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir ay Jabir ibn Abdullah, wa zawjatun Nabi man? Istri beliau sallallahu alaihi wasallam yang masih muda, Aisyah radhiyallahu anha. 7 inilah periwayat hadis terbanyak yang dinukilkan oleh Imam Suyuti rahimahullah dalam Alfiyatul Hadis. Maka 7 pemuda ini disepakati oleh para ulama, bahkan oleh sejarawan Dr. Munir Ghotban rahimahullah, salah seorang pengajar di Ummul Qura dahulu. Terlepas bahwa manhajnya adalah Harafi, terlepas dari itu, tetapi sejarawan dari lintas manhaj pun mengakui bahwasanya inilah buah karya terbaik dari terbiah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menggembleng para pemuda. 7 orang pemuda yang meriwayatkan hadis terbanyak. Bahkan bukan hanya itu. Disebutkan bahwasanya dari seluruh hadis-hadis yang ada, hadis dalam Sahih Bukhari. Berapa jumlah hadis dalam Sahih Bukhari? Berapa jumlah hadis dalam Sahih Bukhari? Kita yang hafal berapa hadis? Hadis pertama sama hadis terakhir mungkin. Hadis pertama apa? Dalam Sahih Bukhari, innamal a'malu binniyyah. Hadis terakhir, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Tapi jumlah hadis dalam Sahih Bukhari 7275. Ditambah dengan Sahih Muslim, ditambah dengan Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, Musnad dan lain sebagainya, seluruh hadis yang tersebar di muka bumi ini disebutkan 65%-nya bermula dari 7 orang sahabat ini. 65% hadis yang tersebar mayoritas diriwayatkan oleh 7 pemuda ini. 4 dari kalangan muhajirin, 3 dari kalangan ansar. Siapa yang dari kalangan muhajirin dari ketujuh tadi? Dari kalangan muhajirin ahlul Makkah, man? Abu Hurairah. Selain Abu Hurairah, yalihi ibnu Umar, selanjutnya ibnu Umar, ibnu Abbas, dan Aisyah radhiyallahu anha. Ini 4 dari 7 pemuda terbaik kala itu yang banyak meriwayatkan hadis dari kalangan muhajirin. Ammal ansar, sementara dari kalangan ansar siapa selainnya? Abu Sa'id Al-Khudri, Anas bin Malik, wa Jabir ibn Abdullah. Maka inilah yang kita jadikan contoh. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan sendiri, beliau menggembleng sendiri dari 120 ribu sahabat yang ada, dari ratusan ribu sahabat, maka beliau menjadikan kurang lebih 2000 di antaranya para pemuda-pemuda yang sanggup tersebar ke seluruh penjuru dunia, dan 7 di antaranya adalah pemuda yang kita sebutkan sebagai periwayat hadis terbanyak. Apa yang mereka lakukan? Apa sebetulnya yang digembleng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka? Kalau kita runtutkan secara umum akan banyak. Tapi mayoritas gambaran besarnya ada pada 2 hal tadi. Menutup celah dari perbuatan sia-sia dan memaksimalkan potensi yang ada. Menutup celah dari perbuatan sia-sia, mafhumnya kalau perbuatan sia-sia saja ditutup kerannya, wala siyama muharramat, apalagi perbuatan-perbuatan yang haram. Kita tahu bahwa salah satu godaan syaitan adalah membuat kita nyaman dalam perkara-perkara mubah, tenggelam dalam perkara-perkara mubah, alias apa? Disibukkan dengannya. Dengan dalih, ini kan mubah. Tetapi kita lihat bahwa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah antum semua ketahui, di antara tanda baiknya keislaman seseorang, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan dari apa-apa yang tidak bermanfaat baginya, walaupun itu mubah. Main game hukumnya haram atau mubah? Main game hukumnya haram atau mubah? Hah? Masya Allah, kok semangat sekali jawab mubahnya. Tapi tenggelam dalam perkara mubah, ini merupakan tipu daya syaitan. Maka ketika kita ingin mengambil contoh dari pemuda-pemuda terbaik yang digembleng langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun harus memiliki kran yang tertutup untuk hal itu. Boleh dibuka sesekali, tetapi jangan sampai hal itu bisa mengendengelamkan kita, bisa membuat kita terlena dalam perkara-perkara mubah. Ikhwatul iman ahabakumullah. Ketika akhirnya di zaman saat ini dibandingkan dengan zaman kala 7 pemuda terbaik tadi digembleng langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana yang lebih banyak godaannya, di zaman sekarang atau di zaman dahulu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menggembleng 7 pemuda? Banyak mana? Banyak sekarang. Maka mari kita renungkan. Kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menggembleng dengan gemblengan yang tegas, menggembleng dengan didikan yang keras, padahal dunia kala itu belum terbentang, belum dibukakan, apalagi ketika dunia sudah terbentang seperti saat ini. Karenanya apa yang diucapkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya dan dimintai pendapat tentang fitnahnya Al-Hajjaj ibn Yusuf, beliau mengatakan, isbiru, sabarlah, fa innahu la ya'ti alaikum zamanun, karena tidak akan datang pada kalian suatu zaman, illa, kecuali Alladhi ba'dahu syarrun minhu, kecuali setelahnya itu jauh lebih buruk dan terus lebih buruk. Anas bin Malik radhiyallahu an, saat beliau didatangi oleh para tabi'in, saat beliau didatangi oleh Zubair bin Adi dan lain sebagainya, ingin berkonsultasi tentang fitnahnya Hajjaj kala itu, beliau menyampaikan dengan satu buah nasihat yang mengena, isbiru, sabarlah. Tatkala akhirnya gelombang fitnah itu semakin zaman besar, beliau hanya mengucapkan satu kata, isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah akan datang satu zaman menimpa kalian kecuali zaman setelahnya semakin buruk. Perkataan dari Anas bin Malik ini memiliki ta'rid, memiliki makna tersirat. Kalau sahabat sekaliber beliau yang mulia di zamannya, termasuk pemuda-pemuda terbaik hasil gemblengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada generasi setelahnya, isbiru. Ini merupakan satu gemblengan dari Anas bin Malik bahwa sabar adalah porsi yang harus ditebalkan di era fitnah seperti saat ini. Semakin banyaknya fitnah, sabar yang harus ditebalkan. Dan kita tahu sabar itu yang qasimu ila qismain. Sabar itu terbagi menjadi dua. Sabar apa? As-sabru 'inda ta'ah. Sabar dalam ketaatan. As-sabru fi ta'ah wa 'inda. Sabar dalam ketaatan dan ketika tertimpa musibah atau ujian. Ini dalam perkataan dari Anas bin Malik. Maka ketika di zaman kita sekarang, kita lalu tipis stok kesabarannya, tipis rasa sabar yang kita miliki, ini merupakan sebuah bencana tersendiri. Bahwa sabar itu sejatinya banyak dilupakan dan hanya diporsikan sabar ketika sedang menghadapi ujian, ketika sedang menghadapi hal-hal yang tidak mengenakkan. Padahal sabar bukan hanya itu. Sabar dalam ketaatan termasuk sabar dalam menghadapi atau bermuamalah dengan orang-orang saleh. Apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi tentang sabar kepada orang-orang saleh? Wasbir nafsaka, dan sabarlah dirimu. Kepada siapa? Yang ia menyeru kepada kebaikan. Ma'alladhi yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyi yuriduna wajhah. Kepada orang-orang yang senantiasa menyeru kebaikan. Sabar kepada orang-orang yang menjadi aktivis dakwah. Sabar kepada teman-teman yang ia dalam lingkup jemaah pengajian. Sabar dalam menghadapi. Sabar ketika diingatkan dengan caranya, bukan dengan cara kita. Sabar ketika diingatkan dengan tabiatnya, bukan dengan tabiat kita. Sabar ketika diingatkan dengan nada bicaranya, bukan nada bicara kita. Ini sabar. Kita butuh ia untuk mengingatkan kita. Tetapi kalau kita tidak sabar dalam bermuamalah kepadanya, siapa lagi yang mengingatkan kita? Karenanya, ketika Anas bin Malik menyampaikan perkataan tadi kepada tabi'in Zubair bin Adi rahimahullah, maka ini semua sejalan dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan Dan dinukilkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun, kelak akan datang suatu zaman di mana manusia itu as-sabir fihim 'ala dini kalqabidi 'alal jamri, bahwa orang sabar di antara mereka tentang agamanya, dalam menjaga agamanya seperti menggenggam bara api. Apa makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Ketika seseorang menggenggam hal-hal yang panas, maka tidak boleh setengah-setengah. Antum kalau ingin matikan lilin yang nyala, antum gimana? Tanpa tiupan ya, tanpa tiupan. Antum demoknya begini, atau antum demok begini. Begitu pula ketika antum menggenggam bara api, na'udzubillah, tidak akan bisa menggenggam dengan begini. Antum genggam begini, maka kelak lama-lama akan hilang panas itu dalam genggaman antum. Maknanya apa? Ketika kita sabar dalam menjalankan ketaatan dalam tuntunan agama, tidak lain tidak bukan harus dengan tenaga yang maksimal. Kembali pada apa yang disampaikan hadis Anas bin Malik atau perkataan dari Anas bin Malik, sabarlah yang harus diporsikan secara lebih di zaman fitnah saat ini. Baik itu sabar dalam menghadapi ujian atau sabar dalam melaksanakan ketaatan. Maka ikhwatul iman ahabakumullah, di sini kita nanti akan nukilkan sejenak, kita akan nukilkan sebagian dari sebuah kutaib, al-akhta min akhta isyabab, di antara kesalahan-kesalahan pemuda. Dalam kutaib ini disebutkan setidaknya ada 19 poin. Tidak akan kita bahas keseluruhan. Kita mungkin akan bahas sebagian saja. Dan kita fokus pada bagaimana kita memaksimalkan potensi yang seharusnya kita miliki dan seharusnya kita lakukan. Dari potensi yang ada, bagaimana kita maksimalkan? Maka di sini, ketika telah kita jelaskan bagaimana wasiat dari Anas bin Malik kepada setiap generasi di akhir zaman untuk terus mempertebal rasa sabarnya dalam menghadapi gelombang-gelombang fitnah, dalam menghadapi fitnah-fitnah yang terjadi, sebagian di antara kita ada yang berpikir, saya ini bisa istiqamah, saya bisa melejitkan semua potensi yang ada dalam diri saya, seandainya saya tidak diuji dengan cobaan, saya tidak diuji dengan masalah, dan lain sebagainya. Maka ini adalah omong kosong. Karena tidak ada yang namanya akhir zaman terbebas dari fitnah. Justru ketika kita ingin terbebas dari fitnah, disitulah kita bagaimana menebalkan rasa sabar dengan terus dalam ketaatan. Ikhwatal iman ahabakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Jalla wa'ala, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat menarik ketika membahas fitnah di akhir zaman. Ketika membahas tentang fitnah yang inilah menjadi bahasan berat bagi pemuda di zaman sekarang untuk bisa melejitkan potensinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda melalui hadis riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan, badiru bil a'mal, bersegeralah engkau melakukan amal saleh. Enggak usah tunda-tunda, enggak usah pikir-pikir, enggak usah sibuk dengan planning-planning yang berkepanjangan. Badiru bil a'mal, Kenapa? Kenapa kalau kita diperintahkan untuk bersegera beramal, tidak terlalu panjang planning, sebelum akhirnya fitnah itu semakin menggelap dan semakin samar bagi kita, mana yang baik dan mana yang buruk. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebelum fitnah itu, kaqita'il lailil mudlim, seperti malam yang gelap gulita. Sehingga kalau fitnah itu sudah semakin menguat, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Seseorang bisa jadi paginya ini taat, paginya masih mengamalkan sunnah, tetapi sore harinya sudah menyelisihi sunnah, bahkan sudah hilang keimanan dalam dirinya. Atau sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore harinya beriman, sore harinya menggenggam sunnah, pagi harinya ia menyepelekan sunnah. Bahkan apa? Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Ia rela untuk menjual agamanya demi harta benda dunia. Hadis ini juga memiliki ta'rid yang dalam, juga memiliki makna tersirat yang dalam. Ketika membahas tentang fitnah, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam justru memerintahkan untuk badiru bil a'mal, segerakan saja beramal? Apa makna tersiratnya? Makna tersiratnya adalah amal soleh merupakan stabilizer bagi sebuah keimanan. Antum punya iman? Ya, alhamdulillah kita semua yang hadir di majelis ini insyaallah punya iman. Lalu bagaimana agar iman ini tetap stabil? Apa yang kita pakai untuk stabilizer? Amal. Amal, amal, amal. Ketika seseorang di antara kita tersibukkan hanya dengan planning-planning saja, maka sungguh ini sejatinya ia telah menyia-nyiakan waktu emasnya. Loh, bukankah planning itu perlu ketika kita akan beramal? Iya. Tetapi berapa banyak di antara kita yang kemudian dia berplanning untuk menjadi lebih baik lagi, berplanning untuk ikut majelis ini, berplanning untuk bisa khatamkan kitab ini, berplanning untuk dapat IPK sekian. Tetapi ia kemudian bingung mana yang diprioritaskan, mana yang didahulukan. Karenanya Nabi SAW dalam lafal yang lain, i'malu, kerjakan saja. Fakullu muyassarun lima khuliqalah. Kelak engkau akan dimudahkan menuju jalan takdirmu sendiri. I'malu, kerjakan. Maka bagi seorang pemuda yang ingin mencontoh bagaimana kehidupan 7 pemuda terbaik dan juga ingin mengamalkan wasiat dari Anas bin Malik, kiat dalam menghadapi fitnah di akhir zaman, tidak lain tidak bukan adalah memperbanyak porsi amal. Karena amal bagian dari kesabaran, bagian dari bagaimana ia menjaga sabar ala ta'ah, sabar dalam ketaatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat, dalam banyak kisahnya, senantiasa menyampaikan kepada kita semua pentingnya beramal, walaupun itu hanya sedikit. Bahkan beliau menyampaikan dalam sebuah hadisnya yang insya Allah telah mafhum, telah diketahui oleh antum semua, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Kalau kita merasa berat untuk beramal, harus begini, harus begitu, maka Nabi sudah memberikan solusi. Lakukan saja walaupun kecil, asalkan istiqamah. Ini solusi dari Nabi atas hadis-hadis yang lainnya, atas hadis-hadis yang tadi kita sampaikan, badiru bil a'mal atau i'malu fakullu muyassarun lima khuliqalah. Ini solusi. Nabi memberikan anjuran, Nabi memberikan seruan untuk terus beramal, bahwa itulah yang akan menyelamatkan kita, beramal saleh. Dan kalau kita merasa berat, sudah ada solusinya, walaupun sedikit, kerjakan. Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam surat Al-Ankabut, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang berusaha di jalan kami, di subul kami, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Allah pun juga akan tunjukkan, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Maka bagaimana kita bisa membulatkan tekad untuk tetap beramal walaupun kondisi kita sedang susah, kondisi kita sedang sempit dan lain sebagainya. Ikhwatal iman, ahmakumullah. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan coba memberikan tips, memberikan langkah-langkah, memberikan poin-poin bagaimana agar tetap, atau bagaimana agar pemuda ini bisa tetap selamat di zaman penuh fitnah, hingga akhirnya ia bisa mewujudkan apa yang menjadi pesan pemuda-pemuda pada generasi terbaik. Ada 5 poin yang akan kita sampaikan dalam pertemuan kita di hari ini. Agar kita selamat di zaman yang penuh fitnah, poin yang pertama adalah selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka di saat terpaan fitnah ini menghembus dengan kencang, tidaklah ada tameng terbaik kecuali Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hati kita. Agar apa? Agar kita tetap bersabar, agar kita tetap tenang dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Yang menjadi landasan dari poin pertama ini adalah athar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang mana perkataan beliau dinukilkan oleh Imam Tirmidzi dalam Sunannya pula. Beliau mengatakan, "Amma inni qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala innaha satakunu fitnah." Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berhati-hatilah. Berwaspadalah akan sebuah fitnah. Akan datang sebuah fitnah." Fakultu, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Mal makhraj minha ya Rasulullah?" Apa jalan keluar dari fitnah itu ya Rasulullah? Apa jalan keluar ketika fitnah itu terjadi ya Rasulullah? Faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kitabullahi fihi naba'u ma qablakum wa khabaru man ba'dakum." Kitabullah, Al-Quran. Ketika fitnah ini sudah ada, segera kita pegang Al-Quran, segera kita merujuk kepada Al-Quran. Kenapa? Naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum. Dalam Al-Quran tersebut ada khabar dari kaum-kaum orang-orang sebelummu agar engkau bisa mengambil pelajaran, wa khabar ma ba'dakum, dan juga kabar atau berita tentang umat-umat setelahmu agar kita mengambil pelajaran. Wa hukmu bainakum, Al-Quran juga menjadi hukum di antara kalian. Wal faslu wa laysa bil hazl, yang kokoh dan tidak akan goyah. Man tarakahu min jibari qasamahu Allah, wa man ibtagal huda fi ghairihi asallahu Allah. Barang siapa yang ia menolaknya karena sombong, maka Allah akan menghancurkannya. Dan barang siapa yang mencari petunjuk selain petunjuknya, maka ia akan adallahu Allah, akan disesatkan oleh Allah. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Jalla wa'ala, tidak berhenti di sini. tentang keagungan Al-Quran, anjuran untuk tetap berpegang teguh pada Al-Quran tatkala zaman fitnah sudah mulai datang, dikuatkan pula bahwa Al-Quran adalah huwa hablallahil matin. Al-Quran adalah tali Allah yang kuat. Wa huwa dzikrul hakim wa huwa siratul mustaqim. Itu adalah dzikrul hakim dan jalan yang lurus, siratul mustaqim. Huwa alladhi la tazighu bihi al-ahwa wa la taltabisu bihi al-alsinah. Dan orang yang mengenang nama Al-Quran, orang yang berpegang teguh pada Al-Quran, tidak akan sia-sia, tidak akan menyimpang, dan lisan pun tidak akan samar, tidak akan goyah. Wala yashba'u minhul ulama, dan dengan Al-Quranlah ulama tidak pernah kenyang. Dengan Al-Quranlah para ulama itu tidak pernah merasa puas. Terus menggali dan terus menggali. Maka ini poin pertama. Ketika sedang terjadi fitnah, tidak lain tidak bukan Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, dan Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran. Kembali di sini maknanya apa? Apakah kembali kita hanya membaca Al-Quran saja? Tidak. Tetapi juga berhukum dengan hukum Al-Quran. Mentadaburi dengan tadabur Al-Quran ala manhaj salaf, sesuai dengan manhaj kita. Maka Al-Quran ini ketika akhirnya kita jadikan sebagai pedoman, kita jadikan sebagai pegangan, ia akan mendatangkan keberkahan bagi kita. Apa makna barakah? Apa makna barakah? Makna barakah tidak lepas dari dua hal. Thubutul khair wa ziyadatul khair. Thubutul khair berarti adanya kebaikan. Maka ketika kita tetap berpegang teguh kepada Al-Quran, pasti ada kebaikan di sana. Aw ziyadatul khair, atau bertambah kebaikan yang ada dalam diri kita. Maknanya ketika kita hendak menjadikan Al-Quran ini pegangan, mengharapkan keberkahan, maka kita harus mentadaburinya dengan manhaj salaf, agar itu kita bisa mengamalkan sebagaimana mestinya. Apakah ada Al-Quran yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya? Banyak. Seperti apa? Dijadikan Al-Quran sebagai raja. Dengan dalih apa? Saya mencintai Al-Quran. Maka dia tulis surah min suratil Quran. Surat Al-Ikhlas ditulis dengan khat terbalik, diprint, ditempel di sabuknya menjadi raja. Dengan dalih hubbul Quran, cinta kepada Quran. Na'udzubillah. Berpegang teguh kepada Al-Quran ini maknanya bukan hanya menjadikan Al-Quran ini sebagai qarin kita, sebagai kawan kita, tetapi menjadikan Al-Quran ini sebagai bagian dari hidup kita. Yang kedua, di antara tips atau poin yang hendaknya dipegang oleh para pemuda agar bisa menapaki kehidupan di akhir zaman ini sebagaimana wasiat para pemuda-pemuda terdahulu, belajar kepada para ulama yang terpercaya. Belajar kepada para ulama-ulama yang terpercaya. Karena banyak di zaman saat ini muncul penyesat-penyesat umat berkedok sebagai ustaz. Banyak di antaranya yang mungkin awalnya berprofesi sebagai apa? Penghibur. Baik itu pesulap, baik itu artis, dan lain sebagainya. Namun karena sebuah retorika kata dan permainan media, akhirnya mendadak menjadi orang yang dipegang perkataannya. Alhamdulillah. Maka sejatinya mereka itulah dajjal. Sejatinya mereka itulah dajjal. Antum tahu dajjal? Dajjal ini bukan ismul jins. Dajjal ini ismus sifah. Sifat. Kalau antum meyakini atau ada dalam pemahaman antum, dajjal ini adalah nama ismul jins, nama seseorang, ini salah. Dajjal itu ismus sifah, itu nama sifat. Maknanya adalah apa? Pendusta. Maka yang namanya ismul jins itu ketika di sana disebutkan al-masih ad-dajjal, ini baru ismul jins. Baru inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai fitnah dajjal di akhir zaman. Al-masih ad-dajjal. Tetapi dajjal itu sendiri ini adalah ismus sifah. Antum ketika belajar hadis, ketika antum belajar ilmu mustalah, saat para ulama di sana menjarah, mengomentari tentang rijalul hadis, dimulai dari sahabat. Apa gelar sahabat itu? Adil. Kulluhum udul. Maka tidak ada sahabat yang disebut dengan thiqah, di atas thiqah. Adil. Lalu bawahnya ada apa? Thiqatun sabtun. Ada thiqah. Bawah lagi ada saduq. Saduq ini biasanya rijal hadis yang hadisnya hasan. Ada saduq. Bawahnya adalah la ba'sa bihi atau laisa bihi ba'sun. Bawahnya lagi ada kadzab. Bawahnya kadzab ada dajjal. Ini ketika para ulama memberikan laqab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda melalui hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan yakunu fi akhir zaman dajjalun al-kadzabun, akan ada di akhir zaman, menjadi fitnah di akhir zaman, dajjalun al-kadzabun, akan ada di akhir zaman itu dajjal-dajjal para pendusta. Bagaimana? Ya'tunakum minal ahadithi bima lam tasma'una antum. Mereka datang membawakan sebuah hadis yang tidak pernah terdengar oleh telinga-telinga kalian. Wala aba'ukum, ataupun telinga-telinga dari kakek-kakek kalian. Fa'iyakum wa iyahum, maka hendaklah kalian berhati-hati dan menjauh dari mereka. La yudillunakum wala yaftinukum. Jangan sampai mereka menyesatkanmu dan memberikan fitnah kepada kalian. Ikhwatul iman ahbakumullah, hadis ini sangat agung sekali. Hadis ini layak untuk kita jadikan pegangan agar kita bisa berhati-hati dalam memilih guru untuk kita ambil ilmunya. Maka carilah guru yang benar, yang istiqamah di jalan agamanya. Imam Ibnu Sirin rahimahullah beliau mengatakan sesuatu yang telah maklum, telah kita ketahui bersama. Inna hadal ilmu dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Bahwa ilmu ini adalah agama. Lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Ketika kita belajar ilmu-ilmu dunia, maka mungkin di antara kita menjadi orang yang paling selektif. Les, ngambil les tidak akan mau kecuali kalau dari lembaga-lembaga yang terpercaya. Mengambil ilmu, paper, tidaklah mengambil kecuali dari situs-situs yang terpercaya. Maka ini dalam ilmu dunia, bagaimana dengan ilmu akhirat? Bagaimana dengan ilmu akhirat? Ini poin yang ketiga, ikhwatul iman. Baik. Selanjutnya, memperbanyak ibadah. Memperbanyak ibadah kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Beribadah kepadaku di zaman haraj. Fil harji, mana harji? Al-haraj itu maknanya masyakkah, kesulitan. Tetapi al-haraj ini juga bisa disebut dengan fitnah. Maka al-ibadatu fil hajri, beribadah di zaman fitnah, kahijratin ilayya, seperti berhijrah kepadaku. Maka beribadah di zaman fitnah, tetap istiqamah di zaman fitnah, inilah hakikat dari hijrah. Kalau mungkin beberapa waktu yang lalu sempat booming bahasa-bahasa hijrah, sempat booming kajian-kajian tentang hijrah. Yang dipahami hijrah adalah bergantinya kostum, bergantinya penampilan secara fisik, yang dulunya celana nyeret menjadi cingkrang, yang dulunya nyukur jenggot jadi melihara jenggot, yang dulunya jarang kajian sekarang ikut kajian, secara yang sifatnya zahir saja. Maka hijrah dalam terminologi yang lain maknanya adalah istiqamah. Kenalah hijrata bila istiqamah. Tidak ada hijrah tanpa istiqamah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, al-ibadatu fil hajri ka hijratin ilayya. Beribadah di zaman-zaman haraj, di zaman-zaman masyakkah, atau di zaman-zaman fitnah, itu seperti berhijrah kepada aku. Seperti berhijrah kembali kepada sunnah. Maka inilah hakikat hijrah. Ketika zaman ini sudah semakin rusak, ketika fitnah sudah semakin menyebar, lalu kita kembali kepada sunnah, ini hakikat dari hijrah. Ibn Rajab rahimahullah, beliau menjelaskan dalam hadis ini, beliau mengatakan, وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ النَّاسِ فِي زَمَنِ الْفِتَنِ يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَلَا يَرْجِعُونَ إِلَى الدِّينِ. Dan sebabnya, bahwa manusia di zaman fitnah banyak yang mengikuti hawa nafsu, tidak kembali kepada agama. فَيَكُونُ حَالَهُمْ. Maka keadaan mereka sebagaimana keadaan bihalil jahiliyah, keadaan-keadaan jahiliyah. Dan beliau mengatakan, فَإِذَنْ فَرَدَ مَنْ بَيْنِهِمْ مَنْ يَتَّمَسَّكُ بِدِينِهِ وَيَعْبُدُ رَبَّهُ. Maka jika ada di antara kalian yang ia infirat bersendiri, berpegang teguh kepada agamanya, beribadah kepada Rabbnya, وَيَتَّبِعُ مَرْضَاهُ وَيَجْتَنِبُ مَسَخَاتَهُ, mencari ridhanya, menjauhi dari amarahnya, dari murkanya, kana bimanzilati man hajara min baini ahli al-jahiliyah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ia memiliki kedudukan seperti orang-orang yang berhijrah dari penduduk jahiliyah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penjelasan beliau Ibn Rajab rahimahullah berkaitan tentang hadis al-ibadatu fil hajri kahijratin ilayya. Ketika ada seseorang di antara kita yang walaupun ia bersendirian, ia tetap berpegang teguh kepada agama, menyembah Rabbnya, beribadah kepada Rabbnya, ittabi'una mardah, mencari ridhanya dan menjauhi amarahnya. Ia sejatinya digambarkan oleh Imam Ibn Rajab sebagai orang-orang yang berhijrah. Maka hijrah itu tidak harus butuh kawan. Maknanya, tidak harus nunggu kawannya hijrah, maka dia pun hijrah. Hijrah itu tidak harus nunggu kawan. Tapi hijrah itu sebelum harga diri kita jatuh dan lenyap karena fitnah. Maka berhijrah. Ikhwatal iman ahabakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Ketika kita tetap beristiqamah di jalan sunnah, istiqamah di jalan dakwah, banyak di antara kita yang mengatakan, saya susah untuk istiqamah kalau tidak ada kawan. Ya, benar. Bi'ah, lingkungan memang punya faktor penting untuk istiqamah. Kita tidak memungkiri itu. Tapi startnya kita untuk berhijrah tidak butuh kawan kita hijrah terlebih dahulu. Nah. Tapi ketika kita sudah hijrah, disitulah kita butuh kawan. Jangan nunggu kawannya dulu baru hijrah, tapi hijrah dulu baru nyari kawan yang saleh. Lalu bagaimana ketika sendirian, tidak juga ia dapat dikawan, tidak ada masalah. Karena iltizam dengan sunnah, wa in kunta wahdak fa innaka minal jamaah. Walaupun engkau sendiri tapi memegang sunnah, sejatinya engkau sedang bersama jamaah. Jamaah man? Jamaah siapa? Jamaah atau minal muslimin. Jamaah atau min ahli sunnati wal jamaah. Baik, poin berikutnya. Setelah belajar kepada para ulama yang terpercaya, setelah kemudian memperbanyak ibadah, maka poin berikutnya adalah selalu mengamalkan ilmu yang telah ia dapat. Apakah diamalkan saja? Tidak. Bukan hanya diamalkan untuk diri sendiri, tetapi mengamalkan ilmu tadi juga untuk menyampaikan kepada orang lain berdakwah di jalannya Allah. Ini termasuk poin-poin penting ketika kita ingin selamat di zaman fitnah. Mengamalkan dalam diri sendiri dan menyampaikan kepada orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa hadis yang tadi telah kita sampaikan, badiru bil a'mal. Segeralah beramal sebelum datangnya fitnah yang digambarkan hadis kaqita'il lailil mudlim, seperti malam yang gelap gulita, seperti malam yang tidak tampak lagi di mana cahaya, di mana sesuatu yang terang. Begitu pula dalam dalil yang lain, Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 66 sampai 68. Allah Jalla wa'ala mengatakan, law annakum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tashbiran. Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam ayat yang mulia ini sesuatu yang perlu kita garis bawahi bersama. Dan seandainya annahum fa'alu, mereka itu mengamalkan perintah dari apa yang dibebankan, dari apa yang diberikan kepada mereka, lakana khairan lahum, maka itu pasti lebih baik bagi mereka, wa asyadda tathbita, dan lebih kuat dan lebih memantapkan iman mereka. Maka mengamalkan dari amal-amal saleh setelah ilmunya kita pelajari, ini akan memantapkan keimanan. Wa idzal latai wa idzal atainahum min ladunna ajran 'azima. Dan Allah sebutkan dalam ayat berikutnya, kami akan berikan kepada mereka pahala yang besar, wa lahadainahum siratan mustaqima. Dan kami pun akan berikan hidayah kepada mereka siratal mustaqim, jalan yang lurus. Akhwatal iman, ahabakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Jalla wa'ala, banyak survei yang sudah membuktikan betapa cara untuk mengikat ilmu adalah dengan mengajarkannya. Begitu pula dengan iman. Cara untuk meningkatkan keimanan adalah dengan mendakwahkannya. Bisyarat, dengan syarat ikhlas. Dengan catatan ikhlas. Kalau kita untuk mengingat ilmu yang telah kita pelajari adalah mengajarkannya, iman ini agar semakin membuncah dalam dada-dada kita dengan mendakwahkannya. Kalau mendakwahkannya berarti kita amalkan terlebih dahulu. Setelah kita amalkan, kita dakwahkan. Ini akan melekat. Kalau bahasa kita, nyekrup dalam hati kita. Tapi sayang, seribu sayang, banyak di antara kita yang hanya mencukupkan diri menjadi orang saleh dan tidak musleh. Apa perbedaan antara saleh dengan musleh? Saleh baik untuk dirinya. Dia beribadah untuk kebaikan dirinya. Dia sholat-sholat, puasa-puasa, zakat-zakat untuk dirinya. Tetapi ia tidak berusaha menularkan kepada orang lain. Dan ketika kesalehannya itu sudah ia usahakan untuk ditularkan kepada orang lain, inilah musleh. Inilah musleh. Makanya ada yang perlu dirubah sebetulnya. Walaupun ini sifatnya kasuistik, tidak langsung kita gebiah uyah begitu saja. Kalau akhirnya kita mendapati kawan kita ada yang lahiran, istrinya lahiran, kalau biasa kita doakan apa? Kita berikan doa apa? Barakallahu laka fi mauhubilak wa syakartal wahik wa ruzikta birrah ila akhirih. Atau ja'alahu barakan ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa untuk anaknya ini apa? Anaknya ini bermanfaat bagi umat Muhammad. Kalau ia mendoakan dengan doa sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar, sahih. Tapi banyak di antara kita tidak hafal dalilnya, lalu mencukupkan dengan semoga menjadi anak yang saleh, saleha. Maka kita ganti. Semoga menjadi anak yang musleh, musleha. Bukan hanya saleh untuk dirinya, tapi ia juga berusaha mensolehkan orang lain. Baik. Poin berikutnya. Poin yang kelima. Cara agar pemuda ini tetap bisa istiqamah di zaman fitnah. sekaligus mengamalkan wasiat dari Anas bin Malik untuk tetap bersabar, maka salah satu praktiknya adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari fitnah. Ada orang yang ia berusaha tegar di zaman fitnah. Dengan apa? Ketika seluruhnya sudah penuh dengan syubhat, penuh dengan syahwat, ia tetap istiqamah dalam agama. Ia tetap apa? Ia tetap taat dalam ketaatan. Tetapi di dalam hatinya, ia penasaran. Gimana sih fitnah itu? Kira-kira kayaknya ana bisa deh ngalahkan fitnah itu. Mana sih fitnahnya? Dia mencari fitnah itu. Dia mendatangi fitnah itu. Maka sungguh tidak demikian yang disampaikan oleh para ulama. Bahwa disebutkan innamas sa'id liman jannibal fitan. Orang yang beruntung, sa'id, orang yang dia beruntung, itu bukan orang yang ia beramal soleh. Ini kewajiban, bukan keberuntungan. Tetapi orang yang beruntung, liman jannibal fitan, yang dijauhkan dari fitnah. Maka kok ada orang yang dia beramal, soleh, berilmu, tapi mendatangi fitnah? Ini namanya apa? Namanya ia menjauhkan diri dari keberuntungan. Ia sudah apa? Sudah berilmu, sudah punya dasar. Bukan ia jadikan ilmu itu untuk menyelamatkan dirinya, tapi ingin coba-coba tentang fitnah. Na'udzubillah. Maka banyaklah di antara kita berdoa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'awwadhu billahi minal fitan wa ma dhahara minha wa ma batan. Berlindunglah kepada Allah dari seluruh fitnah, baik itu fitnah yang zahar atau yang batan, fitnah yang tampak ataupun fitnah yang tersembunyi. Kita diperintahkan untuk berdoa. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berdoa, meminta perlindungan kepada Allah tentang empat hal yang luar biasa. Empat hal yang perlu kita jauhi bersama. Dan beliau mencontohkan lafal doa ini di tempat-tempat atau di momen-momen yang mustajabah. Waktu-waktu yang mustajabah. Berlindung dari empat perkara saat tasyahud akhir. Apa? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza faragha ahadukum min tasyahudil akhir." Apabila salah seorang di antara kalian selesai tasyahud akhir, "falyata'awwadhu billahi min arba'," maka hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah tentang empat hal. Apa itu? Min adabi jahannam, wa min adabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Fitnah azab kubur, fitnah jahannam, fitnah dari kehidupan dan kematian, dan fitnah dari dajjal atau al-masih dajjal. Al-masih dajjal. Kalau kita sekarang sudah rasakan betapa buruknya para dajjalun yang ada, para pendusta-pendusta akhir zaman yang ia berdakwah di atas mimbar Nabi menyampaikan hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif. Apalagi ketika al-Masih ad-Dajjal, apalagi ketika Dajjal yang menjadi sumber petaka di akhir zaman kelak. Na'udzubillah. Ikhwatul iman ahabakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Inilah lima hal. Lima hal yang disampaikan sebagai tips dan juga poin-poin atau langkah-langkah untuk membentengi kita, antum, atau para pemuda-pemuda di akhir zaman agar tidak terkena fitnah, agar tidak tenggelam dan tergerus terdalam fitnah, agar kita menjadi pemuda-pemuda yang sebagaimana digemblengnya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam para pemuda-pemuda di generasi emas. Karena apa yang tadi kita sampaikan, lima poin tadi, berpegang kepada Al-Quran. Yang kedua tadi apa? Belajar pada ulama yang terpercaya. Yang ketiga, memperbanyak ibadah. Yang keempat, beramal untuk diri sendiri dan mendakwahkan kepada orang lain. Serta yang kelima, berdoa. Inilah yang senantiasa dijaga oleh ketujuh pemuda tadi. Inilah yang senantiasa dijaga oleh para pemuda-pemuda gemblengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak ada ceritanya para sahabat-sahabat terbaik, atau kita kerucutkan menjadi tujuh sahabat terbaik tadi, tujuh sahabat pemuda terbaik tadi, kok tidak berpegang kepada Al-Quran, lebih mengedepankan ra'yunya. Tidak ada ceritanya para sahabat atau tujuh pemuda terbaik tadi, kok ia menyembunyikan diri dari ilmu, alias hanya mengamalkan untuk diri sendiri dan tidak mendakwahkan kepada orang lain. Tidak ada ceritanya. Mereka semua senantiasa menjalankan lima poin tadi ini. Maka inilah yang perlu kita copy paste. Inilah yang perlu kita copy paste dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka selanjutnya, di akhir, kita akan sampaikan beberapa bentuk kesalahan yang sering dilakukan oleh pemuda di zaman saat ini. Kita nukilkan dari sebuah kutip, min akhtai asyabab. Ini kutip yang ringkas. Disebutkan di sana hanya poin dan sedikit penjabaran. Tidak kita sebutkan secara menyeluruh, tapi kita sebutkan secara garis besar bahwa di antara kesalahan para pemuda ini adalah meremehkan kewajiban. Meremehkan kewajiban. Seperti apa bentuk peremehan terhadap kewajibannya? Nunda-nunda ibadah. Padahal kita tahu, ibadah ini adalah asas yang kita semua diciptakan untuknya. Allah mengatakan dalam surat Adz-Dzariyat, sebuah ayat yang telah familiar di telinga antum semuanya. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah jin dan manusia diciptakan kecuali hanya untuk beribadah. Maka ketika kita menunda-nunda ibadah, sama artinya dengan kita menunda-nunda atau meremehkan kewajiban. Maka alhamdulillah, antum sekarang ada di lingkungan yang baik. Jogja, Pogung dan sekitarnya, insyaallah daerah-daerah emas untuk para thalabul ilm. Tapi bagaimana ketika antum kembali ke tempat asal antum? Di sini, antum akan dapati salat subuh mayoritas pemuda bisa. Antum akan dapati salat subuh mayoritas saf pertama pemuda bisa. Tapi bagaimana di daerah antum? Bagaimana di daerah antum? Maka ini kembali pada lima poin yang tadi kita sampaikan. Perlunya antum bukan hanya saleh linafsih, saleh untuk diri sendiri, tetapi juga mendakwahkan kepada orang lain, terkhususnya di daerah antum. Berikutnya, termasuk kesalahan min akhta'is syabab adalah yattabi'un ahwa'ahum, mengikuti hawa nafsu mereka. Mengikuti hawa nafsu ini bukan hanya tidak memperhatikan halal dan haram lagi, tapi ia meremehkan hal tersebut, tidak menganggap urgen hal tersebut. Sampai-sampai ketika sudah dianggap remeh, halal dan haram tidak lagi menjadi sesuatu yang besar, efeknya hal-hal yang makruh pun dengan mudah diterabas tanpa ada penyesalan. Ini terlalu akibat dari terlalu menuruti hawa nafsu. Nah, seperti yang tadi kita sampaikan di mukaddimah, termasuk di antara bisikan-bisikan syaitan bukan hanya membuat seseorang malas menunaikan ibadah wajib, meremehkan terhadap hal yang sunnah, tapi menjerumuskan kita dalam perkara-perkara mubah, tenggelam dalam perkara-perkara mubah. Tadi kita tanya, game itu hukum asalnya apa? Dijawab dengan semangat mubah. Makanya ada sebagian ikhwan ketika dia upgrade HP-nya, ia upgrade smartphone-nya, dia lebih aulakan, lebih prioritaskan install Mobile Legend dibanding mushaf. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Dalilnya apa? Kan mubah. Ini sudah musibah. Sudahlah mushaf yang terakhir kali diinstal, sudahlah yang paling jarang dibuka. Lebih na'udzubillah lagi. Na'udzubillahnya apa? Bukan lagi kuadrat, tapi kubik. Nah, pangkat tiga. Yang ketiga, min akhta'is syabab, di antara kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan para syabab, yakni menyia-nyiakan umur. Apa sebab umur ini disia-siakan? Karena ketidaktahuan akan hakikat fase muda, fase remaja. Ia tidak menganggap bahwa masa inilah masa di mana kita bisa menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Ia tidak anggap itu. Inilah masa di mana kita bisa beribadah sebanyak-banyaknya. Coba antum, ketika sedang futur, lalu antum berdalih, "Ndak ah, ana gak ngaji dulu. Loh, minggu ini belum hadir ke majelis loh. Minggu ini belum ngaji kitab sama sekali loh. Nantilah nanti." Yang sedang futur iman yang seperti ini, tanyakan kepada bapak-bapak kos antum, kepada tetangga-tetangga antum, kalau sudah seusia mereka, untuk hadir ke majelis ilmu itu, effortnya lebih besar. Harus ada tanggung jawab yang telah ia selesaikan terlebih dahulu, dan tanggung jawabnya tidak sedikit. Tanggung jawabnya tidak sedikit. Ma'isyah yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Parenting yang harus ditunaikan terlebih dahulu, hak anaknya dan lain sebagainya. Baik. Dan min akhta'is syabab selanjutnya, di antara kekeliruan atau kesalahan masa muda berikutnya adalah tiga hal. Al-muskir, mabuk-mabukan. Tadkhin, rokok-rokokan. Wal-istimta, wal-istimna. Dan juga kebiasaan rahasia. Apa kebiasaan rahasia? Kebiasaan rahasia di sini maknanya adalah apa? Tidak ada yang paham clue-nya. Apa? Kebiasaan rahasia para pemuda. Kalau tadi kita sebutkan apa? Muskir, mabuk-mabukan, tadkhin, ngerokok, paham. Istimna, mana istimna? Hah? Kebiasaan rahasia ini dalam tanda kutip apa? Masturbasi atau onani. Ini kebiasaan buruk min akhba'is syabab yang disebutkan dalam kutip ini. Tiga hal ini, inilah yang kemudian melemahkan potensi yang dimiliki. Bukannya kita justru memaksimalkan potensi, tapi tiga hal ini melemahkan potensi yang ada. Melemahkan. Yang tadinya kalau mau hafalan Quran satu lembar itu setengah jam jadi satu muka, satu kaca istilahnya, setengah jam bisa hafalkan. Atau minimal setengah jam itu dapat 3/4 muka, 3/4 kaca, 3/4 halaman. Tapi karena kebiasaan buruk tadi, maka dia menekan potensi, merendahkan potensi. Yang awalnya setengah jam jadi 1.5 jam. Ini karena kebiasaan-kebiasaan buruk seperti ini. Makanya ada sebuah hadis tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa innallaha azza wa jal, Allah jalla wa ala itu ta'ajjaba minasyab laysat lahu sabwah. Allah itu heran, Allah itu memuji terhadap seorang pemuda yang tidak memperturutkan hawa nafsunya. Allah cari kok pemuda-pemuda yang seperti itu. Allah apa? Allah heran kan. Allah takjub dengan pemuda-pemuda yang seperti itu. Di satu sisi Allah berikan hawa nafsu sebagai fitrah insaniyah, tetapi di sisi yang lain ia mampu mengerim hawa nafsu tersebut. Dan dikatakan dalam hadis, innallaha azza wa jalla ta'ajjabat minasyab laysat lahu sabwah. Sabwah ini maksudnya apa? Hawa nafsu. Laisat lahu sabwah, hawa nafsu yang tidak selalu dituruti. Nah ini. Baik. Lalu, min akhta'is syabab berikutnya. Di antara kesalahan-kesalahan pemuda di zaman sekarang ini adalah tasyabbuh. Suka niru trennya orang-orang kafir. Maka tasyabuh ini masuk dalam pembahasan yang cukup serius dan membahayakan. Karena hal ini muncul karena perasaan kurang dan rendah kemauan. Tidak pede dan tidak punya cita-cita yang tinggi. Akhirnya jadi tasyabbuh. Ia tidak mau, ia tidak ingin menghiasi dirinya dengan tingginya akhlak, mulianya agama. Sehingga dia lupa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru satu kaum, maka ia termasuk dalam golongannya. Kenapa kok tadi kita sebutkan ini? Karena apa? Karena perasaan kurang, minder, dan rendah kemauan. Karena tasyabuh ini muncul karena salah dalam menetapkan wala wal bara. Dia wala kepada orang-orang kafir dan tidak bara terhadap mereka. Ia memberikan loyalitas lebih terhadap orang kafir dan tidak berusaha berlepas diri dari mereka. Apa contohnya? Contohnya, ketika akhirnya ia punya kamar, kalau kamarnya ia hias, bukan dengan hiasan yang mampu menghembuskan tasyji, semangat, keberanian kepada dirinya, tapi ia justru hiasi dengan hal-hal yang membuat dia walak kepada orang-orang kafir. Posternya poster bola, bahkan kalendernya rajin dikasih tanda merah, tapi dikasih tanda merah apa? Jadwal bola tanggal ini versus Liverpool, tanggal ini versus Tottenham Hotspur. Na'udzubillah. Kalau masalah jadwal itu di kalender merah, dilingkari, tapi masalah taklim blas, enggak ada sama sekali. Ini taklimnya kun salafiyah. Ini taklimnya situd duror. Ini taklimnya usul sitah. Enggak ada seperti itu. Ini termasuk salah dalam menetapkan prioritas. Walaknya sudah salah. Maka dia tasyabbuh. Baik. Pernah ada satu kejadian. Dan ini waqi' terjadi. Waqi' terjadi. Ada seseorang, ikhwan kita sendiri yang cerita. Seseorang ini sedikit introvert, sedikit tertutup. Dia naik kereta yang memang biasanya dia jarang untuk tegur sapa dengan kanan kirinya, jarang. Padahal Allah, ia naik kereta ekonomi berhadap-hadapan. Sahih ya, kereta ekonomi berhadap-hadapan ya. Baik. Maka depannya ada orang, sebelahnya ada orang, tiga berhadap-hadapan, tapi sebelahnya satu orang. Kursi tengah masih kosong. Sejak awal naik, dia sepi, alias tidak buka pembicaraan, dia tidak nunjukkan keindahan akhlak seorang salaf, dia tidak nunjukkan kemuliaan akhlak bagi para aktivis ahlus sunnah. Dia diam saja. Qadarullah, datanglah penumpang yang duduk di sebelahnya. Penumpang yang duduk di sebelahnya ini datang dengan sweater warna merah berlogokan Manchester United. Yang awalnya tadi diam, dia langsung rame. Eh, antum fans MU juga. Ngobrol lah. Dia baru rame, baru ngobrol, baru bersuara ketika sudah ada yang setipe dengan dirinya. Maka kawan ini dijelaskan. Yang tadinya dia gak tegur sapa dengan orang di depannya, adanya sejak hadirnya orang ini ditegur. Walah mas, tak pikir sampean mau bisu. Saya pikir anda tadi bisu, baru ngomong ketika ada orang yang di sebelahnya. Ini menunjukkan apa? Hal-hal seperti ini, wala terhadap perkara-perkara yang tidak perlu dilebih-lebihkan, mampu menghadirkan mafsadat yang besar, menghilangkan akhlak. Makanya benar, wala itu atau tasyabbuh itu bisa muncul karena wala yang salah tempat, loyalitas yang salah tempat. Karenanya hati-hati, jangan sebagai seorang pemuda lalu ia dengan mudahnya meninggalkan akhlak demi tasyabbuh kepada kufar. Na'udzubillah. Berikutnya, min akhta'i syabab adalah mudah mengumbar lisan. Apa maknanya mengumbar lisan itu? Ia tidak berkata dengan filter. Dia menyampaikan bukan yang baik saja, tetapi juga yang buruk. Tidak ada filternya. Bahkan mengumbar lisan ini, ia pun juga hobi menjadi selang hobi nyalurkan perkataan fulan kepada fulan. Ini boleh atau tidak boleh? Dengar satu hal, disampaikan hal tersebut. Dengar satu hal, disampaikan hal tersebut tanpa filter, ini terlarang. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, kafa bil mar'i kadziban. Cukup seseorang disebut pendusta itu dengan apa? Dengan menyampaikan semua yang ia dengar. Karena apa yang ia sampaikan dari yang ia dengar tidak semuanya benar. Nah. Baik. Maka mengumbar lisan berikutnya selain apa? Selain dia mudah qila wa qala, mudah menyampaikan khabar yang ia tangkap tanpa filter. Mudah mengatakan hal buruk walaupun dihiasi hal baik, maka mengumbar lisan berikutnya adalah mudah su'udzan, berat tabayyun. Ini kebiasaan buruk kita. Mudah su'udzan, berat untuk tabayyun. Dan inilah hakikatnya salah satu sumber perpecahan di antara para ikhwah atau aktivis dakwah. Ketika sudah su'udzan dikedepankan, ditambah lagi ia tidak mau untuk tabayyun, maka yang ada perpecahan. Ia dengar berita, tidak ia dahulukan husnudzan. Padahal para salaf mengatakan apa? Apabila engkau dapati aib dari saudaramu, fa'tu sab'una udhra. Datangkan 70 udhur. Antum ada janji sama kawan antum. Kawan antum ini iltizam, menegakkan sunnah. Orang yang multazim. Tapi kemudian janji jam 10, datangnya jam 11. Datangkan 70 uzur kepadanya. Apa? Mungkin dia kebanan, bannya bocor. Mungkin kehabisan bensin terus dorong. Mungkin orang tuanya datang. Mungkin, dan mungkin lainnya, sampai 70. Bisa gak kira-kira? Biasanya kita mentok ngasih uzur itu berapa? 5. Syukur 5, kadang 1 saja sudah alhamdulillah. Datangkan 70 uzur ketika kita dapati ada saudara kita yang multazim, kita kenal orangnya baik-baik. Jangan mudah su'udzan kepada orang lain. Baik. Berikutnya, min akhtai syabab, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Karena ketika sudah syabab, lalu dia memutuskan hijrah secara makan, hijrah secara tempat, jauh dengan orang tua, ia pun akhirnya terputus komunikasi dengan orang tua. Tidak hubungi orang tua kecuali kalau dihubungi duluan. Maka antum, ketika memang statusnya adalah hijrah makani, hijrah secara tempat, sering-seringlah antum komunikasi dengan orang tua. Apalagi sekarang sudah dimudahkan dengan WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Kontak dengan beliau. Karena tidak bisa dipungkiri, kebiasaan yang banyak terjadi bagi pemuda yang hijrah itu terputus kontaknya dengan orang tua. Tidak harmonis lagi hubungannya dengan orang tua. Kecuali di momen-momen tertentu. Kapan? Awal bulan. Akhir bulan, tengah bulan jarang kontak. Tapi begitu tanggal 1 lihat ATM kok belum bertambah, langsung kontak orang tua. Na'udzubillah. Berikutnya, yang terakhir, bangga dengan perbuatan dosa. Bangga dengan perbuatan dosa, ini maknanya bukan hanya ia mengatakan, saya begini, begini, begini. Bukan. Tapi bangga dengan berbuat dosa, ia cacat satu dari tiga syarat-syarat taubat. Syarat taubat itu ada berapa? Ada tiga. Yang pertama, at-tarku, meninggalkan. Yang kedua, an-nadmu, menyesalinya. Yang ketiga, al-azmu, bertekad tidak mengulanginya. Ini syarat taubat. Ketika ada yang cacat satu dari tiga syarat ini syarat yang kedua, tidak menyesal, maka ini termasuk kekeliruan-kekeliruan yang ada di masa muda. Dengan dalih apa? Pengalaman. Contoh, ada orang sebelum hijrah, dia pernah menjadi apa? Pernah menjadi orang yang tukang icip-icip. Tapi icip-icip apa? Icip-icip perasaan lawan jenis. Suka pacaran. Lalu ketika dia sudah hijrah, dia katakan, alhamdulillah saya sekarang sudah hijrah. Dulu saya begini dan begini. Tapi ia sebutkan dengan kibir. Dia sebutkan dengan kesombongan. Saya ingin nikahnya nanti secara islami, ta'aruf, terpisah antara tamu akhwat, tamu ikhwan. Benar-benar yang salaf khullas, salaf paten pokoknya. Saya enggak pingin adanya ikhtilat. Kenapa? Alhamdulillah dulu sudah pernah ngerasakan. Audzubillah. Ini namanya taubatnya tidak memenuhi secara sempurna syurutut taubah. Karena masih ada rasa bangga terhadap dosa yang pernah ia lakukan. Na'udzubillah wal iyadzu billah. Ini di antara akhtais syabab. Min akhtais syabab yang disusun oleh umdatul minal ulama, oleh sebagian ulama dalam sebuah kutaib yang dicetak oleh Darul Watan Riyad. Wallahu a'lam bishawab, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Atas banyak kurangnya dan sedikit lebihnya saya mohon maaf. Aku lama tasma'un wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita akhiri? Fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bedanya apa yang kedua? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pertanyaan yang menarik. Yang pertama kaitannya dengan penjelasan lebih tentang sabar terhadap orang-orang saleh. Sabar terhadap orang-orang saleh ini termasuk sabar yang sering kita lupakan. Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam surat Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha. Dan sabarlah engkau. Ayat ini mukhatabnya kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabarlah engkau wahai Muhammad bersama orang-orang yang menyeru kepada Rabb-nya. Yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi, menyeru di pagi dan di sore hari. Yuriduna wajhah, mengharapkan ridha Allah. Maknanya apa? Sabar ketika kita membersamai orang-orang saleh. Kita diciptakan ini dengan perangai yang berbeda-beda, dengan watak yang berbeda-beda. Maka jangan sampai ketika kita sudah bermuamalah dengan orang soleh, kita menstandarkan perangai mereka dengan perangai kita. Jangan sampai kemudian kita menstandarkan watak mereka dengan watak kita. Antum orang Jogja, slow, calm, lemah lembut lah pokoknya. Lalu antum ketemu dengan aktivis dakwah orang Medan, Batak punya. Kira-kira teriaknya orang Solo dengan teriaknya orang Batak sama enggak? Nadanya berbeda, intonasinya mungkin berbeda. Cara ngomongnya pun demikian. Ketika antum diingatkan oleh kawan antum yang Medan, afwan ini bukan, ada yang Medan di sini pasti ya. Afwan, bukan ini kita keberagaman ya. Bukan berarti kita mendiskreditkan, tidak. Tetapi makna dari ayat ini justru memuliakan satu sama lain. Ketika kita sebagai orang yang calm, lemah lembut, bergaul dengan kawan yang mungkin temperamen secara watak, secara tabiat, kita diingatkan lalu kita marah. Antum ini gimana sih? Katanya sudah ngaji, kok masih saja ngomongnya ceplas-ceplos. Ya memang itu tabiatnya. Memang itu sudah wataknya demikian. Ya sudah. Jangan sampai kemudian standar dia kita bawa pada standar kita. Anak itu kalau ngomong senakal-nakal anak, gak sampai itu seperti antum. Nah, ya memang beda. Menstandarkan orang dengan standar kita. Sebaliknya, ketika kita distandarkan sesuai dengan standar orang lain, kita tidak terima. Contoh, ada orang antum mendapati suka masbuk. Dia masbuk. Lalu antum komen, akhi, antum ini kos dekat masjid kok ya masbuk aja. Ana jauh aja gak masbuk. Antum komentari. Antum standarkan ia sesuai dengan standar antum. Menghilangkan khusnudhan, menghilangkan tabayun. Suatu saat, antum terlambat sholat Jumat. Antum datang ketika khatib sudah khutbah kedua. Dilihat oleh kawan antum itu. Akhi, antum tidak tahu. Dengarkan khutbah itu wajib. Antum datang kok telat. Sholat cuma seminggu sekali saja kok telat. Datang sudah mau sholat. Antum datang dengan 1000 hujah. Akhi, tadi di jalan ban anak kempes. Tadi di jalan begini. Dosen tadi telat bimbing skripsinya. Antum datang dengan 1000 hujah. Ini kebalik. Antum menstandarkan tabiat orang dengan tabiat antum, standar orang dengan standar antum, tapi ketika antum distandarkan dengan standar orang, antum protes. Inilah maknanya, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal'asyi yuriduna wajah. Kalau sesama kita, aktivis dakwah, sudah ngaji, pertebal kesabarannya. Porsi sabar itu bukan hanya saat menghadapi musuh atau saat ditempa ujian, tapi kepada orang-orang soleh juga ada porsi sabarnya. Tapi gimana lagi kalau kita dakwah, okay, begitu. Tapi kalau muamalah sering ingkar janjinya, maka ini sudah pembahasan yang berbeda. Sudah pembahasan yang berbeda. Di sana satu sisi kita sebagai aktivis dakwah juga harus memahami hak-hak dan kewajiban masing-masing, tepat janji dan lain sebagainya. Yang kedua, apa bedanya hawa nafsu dan syahwat? Hawa nafsu dan syahwat ini secara umum sama. Bahwa dikatakan hawa atau ahwa secara jamak, juga disebut syubhat. Afwan, juga disebut syahwat. Bahwa bagaimana kita bisa memanage hawa nafsu, itu sama artinya pula dengan kita memanage syahwat kita. Karena tadi disebutkan dalam sebuah hadis, innallaha azza wa jalla ta'ajjaba liman syab aw min syab laysa lahu subwah. Allah itu takjub heran dengan seorang pemuda yang ia tidak memperturuti hawa nafsunya. Hawa nafsu di sini termasuk syahwatnya. Nah, yuradif ba'daha ba'd. Itu muradif. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dari akhwat, apabila orang tua telah berusaha menyampaikan nasihat kepada anaknya yang kini ada pada fase pemuda, akan tetapi anaknya tidak kunjung berubah. Saya ralat yang baik belum berubah. Apakah yang harus orang tua perbuat? Jazakallahu khairan wa iyyak. Apabila ada seorang ayah atau ibu sudah memberikan nasihat kepada anak-anaknya, karena mungkin anaknya ini masih saja melakukan hal yang sia-sia, masih tenggelam dalam perkara-perkara yang abu-abu, maksiat, tapi nasihat yang sudah berulang kali itu tidak kunjung berubah, belum berubah juga, apa yang dilakukan? Sabar, terus nasihat. Dan apa dari 5 poin yang kita sampaikan tadi, jangan lupakan poin yang terakhir. Hatinya putri atau putra antum itu bukan milik antum, milik Allah Azza wa Jalla. Allah Jalla wa Ala mengatakan lewat hadis qudsi, Inna ibnu Adam baina usbu'aini min asabi ar-Rahman. Hati anak-anak Adam itu di antara dua jari jemarinya Allah. Insya'a azaghah wa insya'a aqamah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan selewengkan dia. Kalau Allah berkehendak, Allah akan teguhkan dia. Semua itu milik Allah, termasuk hati anak-anak kita. Maka minta kepada Allah. Minta kepada Allah yang menguasai hati-hati kita untuk merubah, untuk melembutkan. Walaupun aktivitas-aktivitas yang sifatnya zahir, nasihati, ngingatkan, ajak datang ke majelis-majelis ilmu, ini juga kita tetap jalankan. Dan kalau kita sebagai orang yang memiliki kudrah, memiliki kemampuan, bukan satu aib ketika diberikan sanksi. Bukan satu aib ketika diberikan sanksi. Misal, seorang anak, ketika ia terus tenggelam dengan gamenya, lalu kita berikan sanksi. Nah, kalau masih saja main game, ibu potong uang sakunya. Hal ini bukan suatu aib sama sekali. Kenapa? Kita memiliki kudrah. Kita memiliki kemampuan. Di sinilah termasuk apa yang diusapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi." Dengan kekuasaannya. Anak masih ada dalam kuasa kita. Sebagaimana apa? Rakyat ada dalam kuasa pemimpin. Kalau pemimpin ia bisa membuat keputusan yang menghilangkan kemaksiatan, begitu pula kita. Kita mampu memberikan sebuah keputusan untuk menghilangkan kemaksiatan yang dilakukan oleh anak kita. Sabar, berdoa, dan gunakan kudrah atau kemampuan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, adakah referensi untuk belajar sirah Nabi, sirah sahabat, sirah tabi'in, dan sirah tabi'ut tabi'in? Nah, yang pertama tentu saja sirah Nabi. Sirah Nabi ini bermacam-macam, kembali kepada apa yang menjadi kecondongan dan pola bacaan tuh. Kalau antum suka baca yang sifatnya itu deskriptif, paragraf panjang seperti buku cerita, antum bisa baca Sirah Nabi miliknya Al-Mubarak Furi. Kalau antum suka yang ringkas, ana rekomendasikan Fikih Sirah milik Dr. Zaid. Ada insyaallah sudah banyak terjemahannya. Banyak pula fikih sirah yang sekarang sudah dikaji. Fikih sirah miliknya Dr. Abdul Karim Az-Zaid, bukan siapa? Bukan Al-Buti. Nah, karena fikih sirah itu ada dua, ada miliknya Buti, ada miliknya Dr. Abdul Karim Az-Zaid. Yang ana rekomendasikan dari Dr. Abdul Karim Az-Zaid. Adapun sirah sahabat, sekarang ada terbitan baru karya Ustaz Farid Qasim Anus. Ada membahas tentang Abu Bakar tersendiri satu kitab, Umar tersendiri satu kitab, Uthman tersendiri satu kitab, bahkan sampai Umar bin Abdul Aziz satu kitab. Ini bisa, dan insyaAllah rekomendasi. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, apakah memberitakan dosa kepada orang lain dengan maksud memotivasi agar dia bisa berhijrah seperti kita termasuk cacat-cacat taubat? Baik. Kalau tadi kita sebutkan cacat taubat ini terutama cacat dalam hal syarat, maka memberitakan dosa kepada orang lain dengan tujuan memotivasi agar bisa berubah, ini tidak serta-merta salah. Menjadi salah ketika memang itu orangnya tampak. Satu misalkan, contoh antum bersahabat dengan A, B, C, D. Si A ini ahlul maksiyah. Si A ahlul maksiyah. Lalu antum kabarkan ini kepada B, C, dan D. Jangan begitu, jangan seperti si A. Nah, maka yang seperti ini sebisa mungkin dihindari. Sebisa mungkin dihindari. Nah, karena bisa berhubungan dengan apa? Bisa berhubungan dengan persaudaraan yang terjadi, pecah sehingga terputus peluang untuk dakwah. Sampaikan saja dengan bahasa fulan. Sehingga kita pun juga bisa menjaga potensi buruk atau mencegah potensi yang lebih buruk lagi. Apa? Antum ceritakan ke B, C, dan D, maka ada potensi B, C, dan D ini membumbu-bumbui. Lalu menyampaikan kepada si A, antum diceritakan tuh sama sahabat kita, katanya begini, begini, dan begini. Ada potensi untuk seperti itu. Dibumbu-bumbui, sehingga pecahlah persahabatan dan lain sebagainya. Bahasakan saja dengan fulan yang tidak dikenal. Tetapi kalau memang itu orang yang jauh dari kita, kita tidak memiliki keikatan emosional dan lain sebagainya. Misalkan, antum sebut ada kawan ana, namanya fulan. Antum sebut misalkan nama. Dia tetangga ana di kampung ini. Dia dulunya begini, sekarang alhamdulillah begini. Nah, itu antum sampaikan tidak ada masalah, toh dia jauh. Kecil ada potensi keburukan di sana. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaannya, kapan kita boleh berdakwah dalam suatu majelis? Di kampus ana ada budaya liqa atau halaqah. Nah, tapi yang menyampaikan biasanya dari kakak kelas. Atau kalau bahasanya ada murabbi dan mutarabbi, murabbiyah dan mutarabbiyah. Bolehkah seperti ini? Secara umum, halaqah untuk dakwah tadi, halaqah untuk tanasuh, halaqah untuk saling menasihati, boleh. Secara umum. Kita berkumpul untuk saling ingatkan. Ini tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika di situ yang menyampaikan belum tentu orang yang berilmu. Dua, ini pertama. Yang kedua, hal itu dianggap sebagai keharusan. Harus ada halaqah seperti itu. Kalau tidak ada, tidak boleh. Kalau tidak ada, maka rusak. Bahwa dianggap halaqah ini satu-satunya metodologi untuk menyetak kader, ini salah. Hukum asalnya mubah, boleh. Tapi menjadi kesalahan ketika yang menyampaikan bukan orang yang berilmu, atau dianggap itu sebagai suatu keharusan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ketika ia menyampaikan kepada temannya, kawan, bersahabat sejak SMP misalkan, sejak dulu masih belum hijrah ke Jogja, masih di Sumatera, masih di luar Jawa, lalu sukanya kumpul dengan teman yang sedaerah, nyampaikan nasihat, ngaji bareng, tidak ada masalah. Asalkan ilmu yang disampaikan benar, sumbernya jelas, dan semuanya memiliki landasan dalil. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan lagi? Sampun? Sampun? Sudah? Baik. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan atas banyak kurangnya dan sedikit lebihnya. Namun maaf. Aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta. AM 1467 kHz, Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.